Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dinia al-Fatihah wa nasyaallah rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'adzim al-'azizil hakim. Ugiya diceritakake anna Musa alaihi salam sedune Nabi Musa alaihi salam iku marot tindak sapa Musa yawan ing dalam siji dina pirajulen kelawan ketemu wong lanang. Wa wa rajul iku insalli salat sapa rajul ma hundungin sartane hundu khusungin non huso. Dipun critakaken bilih Nabi Musa alaihi salam swijining dina agek tindakan njur ketemu karo swijining wong lanang sing lagi salat kanthi khunduk lan khusyuk. Ambe apa ge? Tertib tur khusyuk. Faqala antar sapa Musa, ya Rabbi, ya Rabbi, ma ahsana bu nggawa ambagusake sapa rajul salat ing salate rajul. Ger Nabi Musa matur, duh Gusti, ya Allah. Apa iki? Sae sanget utawa tiyang niki ngapikake salate kanthi temenanan. Kala ngendika sapa Allah Taala, Allah Taala, ya Musa, ya Musa. Lau sallallahu sholat sapa rajul fi kulli yamin ing dalam saben-saben dina wa lailatin lan saben-saben bengi alfarok ngaten ing sewu rokangat. Wa atakolan merdekake sapa rajul alfaroko batin ing sewu buddha. Wa sallallahu sholat sapa rajul alfi janajatin ing atase sewu jinazah atau mayit. Wa hajjalan haji sapa rajul alfa hujjatin ing sewu haji. Wa ghazalan perang sapa rajul alfa ghazwin asl alfa ghazwatin ing sewu perang. Lam yanfa'hu mongko ora manfaati apa madkurhu ing rajul hatta yati sehingga nekani sapa rajul zakata mali ing zakate bandane rajul. Gusti Allah dawuh, he Musa, upama wong lanang iki saben-saben awan lan bengi salat sewu rakaat lan merdekake sewu budak lan nyolatke sewu jenazah lan haji ping sewu lan perang ping sewu, kabeh mau ora ana manfaate kanggo dheweke sehingga dheweke gelem ngleksanake zakat bandane. Dadi zakat itu kan rukun Islam, terus syahadat, salat, terus zakat. Nah, ngleksanake kesunatan-kesunatan niku ora ana gunane nek ora ngleksanake rukun Islam. Ya syahadat, salat, terus niku urut syahadat sike njerake salat. Salat ora ana gunane nek ora nganggo syahadat ana to. Nah, terus syahadat, salat, terus poso ana to. Nah, poso iki ora ana gunane nek ora nganggo syahadat, ora nganggo salat. Nah, terus syahadat, salat, zakat. Oh, zakat sik, zakat. Zakat niku ora ana gunane nek ora syahadat karo salat. Tragek poso, poso iki ora ana gunane nek ora bayar zakat, ora salat, ora maca syahadat. Nah, terus haji, nah, tumrap sing mampu. Lah haji kuwi ya ora ana gunane nek ora nglaksanake rukun-rukun Islam liyane. Napa meneh nggon sunat-sunat kuwi ya ora ana gunane nek ora nglaksanake kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, hubu dunia dari demen dunia iku raksu kuli hati atin dadi dasare saben-saben keluputan Waman muzakati utai nyegah zakat iku yang sa'u nimbulake apa man muzakah min hubbi dunia sanging demen dunya. Dawai Rasulullah sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam, hubbu dunia ra'su kulli khati'ah. Waman muzakat yang sa'u min hubbi dunia. Demen dunya iku dadi dasare, dadi kepalane, dadi dasare saben-saben keluputan. Lan nyegah zakat iku utawa ngora ngleksanake zakat iku nimbulke timbul saka demen dunya. Waman kun zakat utawa nyegah zakat iku yang sa'u timbul apa man zakah min hubbid dunya saking demen dunya. Lan orang bayar zakat iku timbule atau sebabe iki ya mergo demen dunya. Demen dunya iku dadi sebabe saben-saben keluputan, saben-saben kerusakan. Ana apa kemawon iku marake dosa niku asale ming demen demen karo dunya niku. Mbah iki bondo, mbah iki pangkat, mbah iki derajat, mbah iki napa men asale ki mung niku. Mbah kuwi garah, mbah kuwi ngapusi, mbah kuwi nyogok, mbah kuwi kemlinti, mbah kuwi napa kemawon asale mung demen dunya. Lah nyegah zakat utawa ora bayar zakat iku timbule saka demen dunya iku mau. Salah satu contone yaiku ora bayar zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sapa Nabi alaihi salatu wasalam, kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, man sapa hafal to kang rasa sapa mingkum sang sira kabeh ana salat ing atase salat hai semakana sekirane ing dalam endi panggonan sapa man wa ina makana lan ana ngendi papan sapa man kana mongko kana mongko ana sapa wong iku jaza bisa ngliwati sapa wong ala sirat ing atase wot kal bakerki kaya kilat al khatifi kang nyamber ma awali zumratin sarta kaitane kumpulan minasa bikina saking wong kang kuna-kuna waja alan teka sapa yamal kiamat ing dalam dina kiamat waju hale utawi Raine man iku kal komare kaya rembulan Lailatul Qadar ing dalam wengine tanggal purnama. Wa kana lan ana lahu kateman bikuli yaumin ing dalam sak lawan saben-saben dina wa lailatan saben wengi iku kaya ajri alfi syahidin kaya ganjarane sewu wong kang mati syahid. Qala Nabi alaihi salatu wasalam dawuh kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam man hafadha minkum ala shalah hai sumakana wa ina makana jazang ala sirat kal barqil khatifi ma awali zumratin minas sabiqin wa ja'a yaumal qiyamah wa jukal qamari lailatal badri maka ana lahu bikulli yaumin wa lailatin ka ajri alfi syahidin. Sapa wae sing ngreksa salat saka sira kabeh nanti menungso sapa wae sing ngreksa salat kapan wae lan nang ndi wae ning rasa sarati kapan wae lan ning endi wae dheweke bisa ngliwati sirat utawa wat utawa jembatan utawa titian antarane mahsyar tekan swarga sing isore neraka iki bantere kaya kilat kaya tatit sing nyamber tur bareng karo kumpulane wong-wong sing kuna-kuna lan iso dheweke ning dina kiamat iku raine utawa pasuryane koyom bulan tanggal purnaman lan kanggo dheweke saben-saben dina lan bengi iku diparingi ganjaran kaya ganjarane wong mati syahid 1000 cacahe dingreksa salat rasa salat niku ya siji kudu ngerti ngelmune salat ana ta. Piye lah ngreksa salat wong ngelmune ora ngerti. Jer ngelmu salat itu kan ada minimal ada sifate teknis yaitu apa jenenge kefasihan bacaan ana ta. Jer yang sifate apa sifate iki apa kesini pengetahuannya apa Pak Bu? Sifatnya ini ya sing bangsa akal ngono dadi ngerti carane wudu ngerti wudu sing apik iki piye ngerti njur dek ya iso ling lakoni ngono ta ya fasih ya temandange ya iso ya rajin ya tekun ngono ta njur engko salat ya ngerti carane salat le maca piye ya apal ya fasih njur. Nah, apa jenenge niku kan ngelmu sadurunge ngamal ngelmu sadurunge salat ngono. Jadi nalika sholat kuwi ya ngerti carane njaga sholat ya khusyuk ya tertib ya pakaiane piye ya panggonane piye tur jamangah ana ta. Jadi kok wis rampung sholat ya ngerti carane ngreksa ganjarane sholat yaiku ya ora gumedhe ora sombong ora rumangsa luwih apik mbane wong liya api anaten lumo lan sak piturute ana ta. Aku terus menerus neng kapan wae lan neng ndi wae. Apa jenenge nek salah satu cirine wong jaga salat ki nek as-salatu tanha anil fahsya wal mungkar. Salat iku nyegah fahsya, laku jember, wal mungkar lan laku ala, ana ta. Tapi nek wong ngrasa salat ki ya lakune apik, ana ta. Aku kapan wae lan ning ndi wae ya wis. Ngendikane Kanjeng Nabi ya wis. Ngliwati sirat iki kaya tatet sing nyamper tur bareng wong-wong kuno. Nate bareng para nabi. Njur pasuryane ya kaya bulan. Njur saben-saben dina ya entuk ganjaran kaya ganjarane wong 1000 sing mati sahe. Tapi wajar wong. Nek wong ngreksa salat tenan niku ya wis dadi wali niki, ya ta? Ya wis dadi wali wong. Jadi ngreksa salat itu tidak sekedar jamaah, tidak sekedar. Jadi secara teknis itu harus dikuasai. Kemudian pasca salat itu juga harus dikuasai, harus tahu dan dilaksanakan. Jujur, apa jenenge ora curang, barang itu kan bukti bahwa itu dia menjaga salatnya. Nek isih curang, isih jujur berarti dak iki sebenarnya bukan termasuk orang yang menjaga salat. Sebab nek menjaga salat itu tidak begitu. Ngono to. Tapi salah satu buah dari sholat itu kan ana min asari sujud ngono. Labet utawa bekas-bekase sujud ngono. Dadi upacara niki sholat kuwi ngono. Ini baru upacara iki terus-menerus dijiwai sholat ngono to. Nah, itu kan tidak mudah. Loh, iki gampang berarti sing penting saja mak ya nek pas nek ora lah ya. Makanya ngendikane Kanjeng Nabi itu seperti itu wong sing ngreksa sholat ya. Kita itu berusaha untuk ngerasa salat ya minimal jamaahe minimal ya ngerti pesolatane makanya penting ngaji pesolatan ki ya ora bakal sempurna nek le maca ya ora bener ana ta mulo ngaji ikra ngaji juz ngama iku penting banget bape apa ya kowe belajar pesolatan nek Fatihahe mung cedal ya ora ana gunane ana ta. Wah, aku ndak setu melu tartel kok ngaji tartel. Ya ngaji tartel itu kleru karo salah ra ketok masalah iku kuwi. Ana ta? Ya kleru ra ora kleru ki ra ketok. Upama ketok ya mung tak nengke wae lho wong iki mung bareng-bareng. Ana ta? Eh harus ngaji, harus ngaji. Krok jos ngaman. Wisnu ora tak sate karo Alek. Pak, sopan ya? Si Sigit, ngono ta? Rata kita ana lho ngaji bar mahrib. Padahal itu penting itu dasar sih. Nek Pak Bu iki nek ra ngetok sisan sedina. Ya sebenarnya ya, ya oke sih Pak Mul iya tak delok rata ngulangke karane sing kon saleh ming anake karo bojone. Iki penting kuwi nek ra dijadwal tenan iki. Anu nanti enggak bisa itu. Penting sekali. Jadi ngaji itu bukan hanya kitab. Tapi yang dasar yang lebih penting lagi yaitu cara membaca Al-Quran dengan benar itu ngaji bar maghrib tidak hanya malam Sabtu nek malam Sabtu kira kleru karo ora kleru kira ketara ngono tak contoni alladzina yu'minu ngono padane kowe len nirokke alladzina yu'minu kaya aku ora ngerti ya ora ngerti kancane paling ngerti ya mung mlirik tejo ngono ta iku kudu digurukke wajah saat apa hadap-hadapan face to face. Jadi jangan dikira sholat ki sendiri, ngaji Quran ki sendiri, ngaji pesolatan ini sendiri. Tidak, semuanya itu berkaitan, berjalin, berkelindan, kan itu saling terkait. Ngaji nahwu sharaf ki sendiri, oh tidak, ngaji nahwu sharaf itu hanya dalam rangka lebih memahami ucapan-ucapan atau lafal-lafal yang kita ucapkan ketika kita mungkin lagi sholat, ketika kita mungkin maca Quran, ketika kita mungkin lagi berdoa lan sakpiturute. Yo iso wae ndonga iki nganggo bahasa Indonesia kena dibatin wae Gusti Allah ya mireng ya pirsa ana ta. Ini nek ngono kuwi terus aku ya yo iso wae nyemplung neraka wong Gusti Allah ya kuwasa kan ngono ta. Dadi ndak bisa. Makanya memang sejak awal itu harus anu sejauh sebisa mungkin itu semua di anu semua hal itu ditertibke saisa-isane dhewe-dhewe. Jangan hanya cukup udu kuping cara simbah mbiyen ngaji udu kuping wis ming ramutu. Tegese udu kuping iki siji ngaji ranggo kitab, betul? Ora nyekel bolpen, paling ora nganggo kitab lah. Sing pemindone ora tau ngaji Quran. Dadi ming ngrungokke pengetahuan, ming nglumpukke pengetahuan. Nah, iki kok ming dadi ahli anu, ahli pidato ngono kuwi. Dadi pidato pinter banget ning ngucape huruf shot ora iso. Lamaan. Suati padahal ming mecucu wae tok rasah kaku-kaku. So, mecucu rampung. Ada yang ngeten-ngeten lho, itu harus ditertibkan. Ora tertib kuwi ora ana gunane. Aku njogo salat lan jamaah terus ning ngucapke shot wae ora cetha, ora bener lah ya pripun niku kan itu. Itu dari segi baru dari segi mulut. Belum lagi dari segi yang lain-lain. Ini nek arep tenanan lho, nek arep tenanan apa jenenge murih ridane Gusti Allah ngono kuwi. Ning nek mung sak ketuke dhewe saking husnudzone karo Gusti Allah. Ya sak cekele sak karep-karepe ngono gitu. Sing penting donyane wae sing banter kan. Kan kubu dunia iki mau ora sik kok wis demene donya pol tur karepe mlebu swarga sik dhewe ora iso wong donya iki mung sik Gusti Allah e. Ana ta. Bismillahirrahmanirrahim. Nek donya iki ora dimungsuhi Gusti Allah, ora disengiti Gusti Allah, iki mesti wong kafir iki ora diparingi. Ana ta wong kafir ora diparingi karo Gusti Allah donya mungkin malah kabeh buangan. Iki pancen kuwi iki nuduhke nek donya iki mung suwe Gusti Allah, ngono lho. Barang sing disengiti Gusti Allah. Kowe ora iso kowe arep didemeni Gusti Allah kok bersatu dengan musuhe Gusti Allah ora iso, ngono lho. Nah, logikanya seperti itu lantai karo si Margi apa kuwi jenenge mungsuhan. Anjur misale Joko kepengin disenengi Margi ning ngomploti lantai ora bakal, ora iso. Margi mesti minimal itu curiga, minimal waspada. Joko kok kekancan rolante kok nyerai aku kan ngopo kan ngono ta. Lagi nek ngurusane Margi curiga gajol rampung kan ngono ta. Lagi nek urusane Gusti Allah lha piye kan ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Nek aja kleru donya kubu donya ora sukuli hati ah terus turus dinalaya keset padahal ora ndek alasan apa-apa. Padahal di kewajiban lah ya kuwi wong kemplu ya kuwi. Ya nyambut gawe tetap kecuali karena memang ada kecualian. Nah, si Pak Dwi iki malah wis rasa kesusah nyambut gawe turatur wae penak. Memang saya sarankan begitu karena apa ya meneng kene dhewe wae ana ta ijen wae. Dan belum perlu wae ana dan saatnya untuk banyak tidur wae kan. Tapi nek berarti kalau saatnya tidur lah ya dadi manuk guwek kowe turu terus wis kena kowe tak jenenge. Bismillahirrahmanirrahim. Oh dunia sepele kene nyileh bar kowe dilangke nanti lehmu nyilehmu alaming dunia sepele lah kowe ra dake kancamu dudu tamu anu to nek santai ki nek dake dhewe nek dake wong liya aja santai anu to. Oh berarti mentingke dunia ora mentingke dunia mentingke amanah anu to. Gusti Allah iki dawuh wong-wong iman do amanah. Oh, kan ngono ta? Ya gitu lho. Dadi aja waton menyimpulkan sesuatu itu. Nah, gitu loh. Jadi semuanya itu ana apa jenenge? Ana urut-urutane, ana tertib, ana donya. Iki dites sapa iki 20.000 iki? Ditku, alah min donya wis tak pake wae, wis rasah nesu kowe. Lah kok ngono iki piye? Lah nek kuwi ditmu, ana iki lho ditku 20.000 ora penting nyo tak guang sapa wae sing butuh peken. Lah ngono kuwi jenenge pas wong tak dhewe, tak wong liya kok njur. Alah min donya ora penting kowe, tak utangi rasa tak sahur ora apa-apa. Aku iki butuh ya, berarti kowe kowe seneng karo donya. Ha kuwi kleru kowe. Sing bener aku ayo sing kleru kabeh kuwi. Sing disili ya kleru, sing nyilih ya luweh kleru meneh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam. Rokatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rokatal fajri utawa salat rong rokangate fajar. Iku haron luweh bagus minad dunya timbang sing donya wa ma lan barang yang tetap dalam donya. Ngendikane Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, rong rokangate salat fajar, salat subuh. Iku luwih apik tinimbang donya lan apa wae sing ning jerone donya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.